Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari ini kita telah memasuki pertengahan atau akhir dari bulan Sya'ban. Biidznillahi azza wa jal, beberapa waktu ke depan kita akan masuk kepada sebuah bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, Syahrul Quran, Syahrun Mubarak, bulan yang dimuliakan, yang diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala, Syahrul Siyam, bulan di mana Allah Jalla wa'ala mewajibkan kita untuk melakukan ibadah shaum. Min awwali syahr ila akhirih, dari awal bulan sampai akhirnya. Dan sebagai seorang mukmin yang dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-syiyam, puasa di bulan Ramadan. Bagi orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala dengan panggilan iman, maka dia akan tergerak, terbangun, memperhatikan dan mendengar apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan setelah panggilan ini. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan kita mengaku sebagai seorang yang beriman, maka kita mendengarkan apa yang akan Allah perintahkan, apa yang Allah larangkan, apa yang Allah larang. Allah Jalla wa'ala di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk melakukan siam di bulan Ramadan. Maka tentu seorang yang beriman akan menyambut panggilan tadi penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kecintaan, penuh dengan harapan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tentunya seorang mukmin dia akan mempersiapkan ibadah tersebut dengan ilmu agar dia bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan baik. Kata para ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum kita berbicara dan sebelum kita beramal. Dan majlis kita kali ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sesungguhnya adalah majlis untuk murojaah, mengingat kembali ahkamus siyam, hukum-hukum puasa. Yang ini harus kita ketahui, harus kita pelajari dan harus kita ulangi sebagai bekal untuk kita melakukan ibadah yang mulia di bulan Ramadan nanti insyaallah taala. Judul di dalam pengumuman apa? Fikih puasa kontemporer itu ya. Hakikatnya tidak semuanya kontemporer. Kontemporer kejadian-kejadian yang sifatnya awasil terjadi di zaman ini yang tidak ada pada zaman Nabi alaihi wasallam. Tapi sebenarnya ada jawabannya di dalam syariat. Ada beberapa kejadian yang di zaman Nabi tidak ada, yang tentunya memerlukan penjelasan hukum. Seperti misalnya, ya, kalau dalam bidang kedokteran ada cangkok jantung, ya, ada apa namanya mengasih ginjal, donor apa? Ginjal, orang punya dua ginjal, satu ginjal dikasihkan ke saudaranya. Ini kan tidak ada pada zaman siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi untuk menjawab permasalahan-permasalahan ini ada di dalam Islam jawaban-jawabannya, walhamdulillah rabbil alamin. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Dan akan terus relevan sesuai dengan kebutuhan manusia ila qiyamis saah, sampai hari kiamat nanti. Ini sesuatu yang harus kita yakini. Islam itu agama yang kamil, sempurna. Telah disempurnakan oleh Allah Jalla wa ala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku sempurnakan Islam. Telah diridhoi Islam oleh Allah Jalla wa'ala. Ada beberapa masalah-masalah yang sifatnya memang kekinian di dalam bab siam, di dalam bab puasa. Namun ini bukan menjadi inti pembahasan kita. Inti pembahasan kita sesungguhnya adalah ya, membahas tentang ahkamus siam. Yang di tengah-tengah pembahasan itu ya, ada beberapa masail, ada beberapa masalah-masalah yang terjadi di zaman ini dan tidak terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, namun ada jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Dan tentunya ini menunjukkan sekali lagi Islam adalah agama yang menjawab semua problema yang dihadapi oleh kita semuanya. Wabillahi taufiq. Maka kita awali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebagaimana biasa pembahasan ahkamus siyam diawali dengan ta'rif. Diawali dengan ta'rif as-siyam. As-siyamu, as-siyam puasa itu fil lughah secara bahasa maknanya adalah al-imsak, menahan diri, mengekang diri. Hadza fil lughah, ini secara bahasa. Menahan diri dari apa saja, mengekang diri dari apa saja. Menahan diri dari makan, ya puasa, makan. Menahan diri dari minum, juga demikian. Menahan diri dari bicara, mogok bicara, juga secara bahasa dikatakan apa? Siam. Menahan diri tidak membicarakan kejelekan-kejelekan orang, juga dikatakan apa? Puasa. Semua bentuk menahan diri, ya, itu secara bahasa namanya apa? Siam. Qala Abu Ubaid, qala Abu Ubaidah, yuqalu li kulli mumsikin an syai' min ta'amin aw kalamin aw an a'radin nas wa aibihim fa huwa sha'im. Dikatakan untuk semua orang yang menahan diri dari sesuatu, apakah makan, minum, thayyib, atau bicara, atau mencari-cari kesalahan orang, aib-aib mereka. Orang yang menahan diri dari ini semua secara bahasa namanya mada shaim. Orang yang sedang berpuasa, seorang yang sedang mengekang diri, seorang yang sedang menahan diri. Seperti Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surah Maryam ayat ke-26. Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam kisah yang panjang tentang Maryam, ya, bagaimana kemudian Maryam mengandung tanpa ada suami. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tanpa bapak, mudah bagi Allah. Jangankan menciptakan manusia tanpa bapak, menciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu pun bisa. Ala kulli syai'in qadir. Jadi manusia itu ada empat. Yang pertama yaitu yang Allah ciptakan tanpa laki-laki dan tanpa wanita, yaitu Adam. Allah Jalla wa'ala menciptakan manusia dari laki-laki tanpa wanita, yaitu Hawa. Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam. Kemudian Allah ciptakan manusia dari perempuan tanpa laki-laki, yaitu Isa ibnu Maryam. Dan selebihnya ya kita-kita ini, Allah Jalla wa'ala ciptakan ada laki-laki dan perempuan, dari laki-laki dan perempuan. Maryam alaihissalatu wassalam, orang yang afifah, seorang yang menjaga diri, seorang yang salihah, seorang yang terkenal sebagai orang yang menjaga diri, tiba-tiba didapatkan oleh kaumnya hamil, tiba-tiba didapatkan oleh kaumnya membawa anak, melahirkan seorang anak. Gempar. Kan demikian. Wahai Maryam, bapakmu tidak seperti ini, bapakmu orang-orang soleh, ibumu bukan seorang yang berbuat fahisyah. Maryam dipelihara oleh Nabi. Nabi siapa? Zakaria. Tapi kok bisa seperti ini? Tetapi Maryam sudah bernazar untuk Allah Jalla wa'ala untuk berpuasa dari bicara. Inni nazartu lirrahmani sawma. Sungguh aku bernazar untuk Allah Jalla wa'ala sawman, untuk menahan diri, untuk saum, untuk berpuasa. Yakni maksudnya dari bicara. Maka saya tidak akan berbicara kepada seorang pun pada hari ini, Ketika ada orang yang berbicara, hanya menunjukkan kepada sang bayi. Ada orang bertanya, ada seorang yang mencela, ada seorang yang menanyakan, kok bisa punya anak? Diisyaratkan hanya kepada putranya, Isa ibnu Maryam. Di saat itu Allah Jalla wa'ala memberikan pertolongan kepada Maryam. Dan ini adalah karomah bagi Maryam. Allah Jalla wa'ala menjadikan Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang ketika itu masih bayi berbicara, "Inni Abdullah ataniyal kitab waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Inni Abdullah, tiba-tiba bicara Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika itu, "Inni Abdullah, saya ini hambanya Allah." Sejak kecil sudah membantah keyakinan yang akan muncul nanti. Nanti di belakangan hari ada yang mengatakan Isa adalah putranya siapa? Allah, Ibnullah. Bahkan ada yang mengatakan Allah. Masih bayi sudah ada bantahan bagi mereka. "Inni Abdullah, saya ini hambanya Allah, makhluknya Allah, diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, bukan anaknya Allah, bukan Allah. Inni Abdullah atani al-kitab, Allah memberikan kepadaku al-kitab, dan Allah menjadikan aku sebagai nabi." Jawaban sang bayi ketika masih dalam timangan. Walhamdulillah rabbil alamin, datang pertolongan Allah Jalla wa'ala kepada Maryam alaihi salatu wassalam. Dan ini salah satu dalil adanya mada tadi karamah, karamatul awliya, karamah para wali. Jadi wali-wali Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, terkadang ada perkara-perkara yang luar biasa seperti ini, yang namanya karomah. Dan biasanya muncul di saat-saat sempit, di saat-saat genting, datang pertolongan Allah Jalla wa'ala. Ya. Seperti Ashabul Kahfi juga demikian. Ini juga dalil adanya karomah awliya. Di saat sempit, di saat genting, di saat mereka lari untuk menyelamatkan agama mereka, Allah Jalla wa'ala memberikan pertolongan, dan ini karomah bagi mereka. Ya. Masuk ke dalam goa, 309 tahun tidur, tidak makan, tidak minum. Ya. Datang pertolongan Allah Jalla wa'ala. Ada sebuah contoh lagi barangkali. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Safinah, maula Rasul alaihi salatu wassalam. Suatu saat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam Syarhus Sunnah, Safinah ini dia tersesat di tanah dan daerah Romawi, terpisah dari pasukan perang ketika itu, sehingga tidak bisa kembali, tidak bisa ketemu pasukan perang. Di saat Safinah sendiri di tengah padang pasir, tiba-tiba didatangi oleh seekor singa, aset. Ya, tentunya sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi singa ini bukan untuk memakan Safinah. Singa ini tiba-tiba mengibas-ngibaskan ekornya, ya, mengajak Safinah seakan-akan. Maka berjalanlah Safinah di sampingnya singa ini, diantar sampai pasukan muslimin. Baik, pernah bayangkan mas, diantarkan sama singa? Barangkali ya, mungkin bisa jadi. Kita dalam keadaan sempit, antum dalam keadaan sempit, ya. Diberi oleh Allah Jalla wa'ala pertolongan di luar dugaan. Taib. Kembali kepada pembahasan ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini makna siam secara mada lughah, secara bahasa. Wa huwal imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa saja. Adapun secara syar'i, ya, secara istilah, yang dimaksud dengan as-siyam adalah at-ta'abbud lillah bil imsak anil akli wasyurbi wal jima' wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yang dimaksud dengan puasa adalah at-ta'abbud lillah atau niyatut ta'abbud. Seorang berniat untuk beribadah kepada Allah. At-ta'abbud lillah. Bil imsak, beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri. Mengekang diri. Anil akli, dari makan. Wasyurbi, dan minum. Wal jima' wasairil mufattirat, dan semua pembatal-pembatal puasa. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar shadiq, yakni waktu sholat subuh, ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Ya. Wabillahi taufiq. Ini pengertian puasa. Jadi puasa itu adalah at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, ya, berniat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan cara al-imsak, menahan diri. Bil-imsak anil akli, dari makan. Wasyurbi, dan minum. Wal-jima' wasairil mufattirat, dan semua pembatal-pembatal puasa. Dia menahan diri darinya. Sejak kapan? Dari kapan dia menahan diri? Min tulu'il fajri, dari terbit waktu fajar, yakni waktu sholat subuh, ila ghurubis syams, sampai tenggelam matahari. Ini yang dimaksud dengan siam fi syar'. Dan ini tidak akan berubah. Puasa ya seperti ini. Tidak ada takrif zaman dulu dan takrif kontemporer, itu tidak ada. Puasa dari dulu, sekarang, sampai yaumul qiyamah, ya seperti ini puasa. Seperti ini puasa. Siam adalah seorang berniat untuk beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Sampai waktu mana? Maghrib. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari takrif ini kita bisa mengetahui bahwasanya siam, puasa itu ada tiga rukun yang harus terpenuhi agar dikatakan sebagai puasa. Rukun-rukun siam yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, adalah al-imsak, menahan diri. Yang ketiga adalah al-waqt, waktu. Waktu menahan diri. Ini rukun mana? Siam. Yang pertama mada niyah. Yang kedua al-imsak, menahan diri. Yang ketiga mada al-waqt, waktu. Wabillahi taufiq. Kita awali dari yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. An-niyah. Di puasa itu adalah ibadah mahdhah yang harus diiringi dengan niat. Kalau tidak ada niat, ya, maka tidak dianggap sebagai puasa syar'i. Walaupun bentuknya adalah puasa. Seperti misalnya, ikhwati rahimah rahimakumullah, seorang, ya, tak ada sholat isya, sesudah sholat isya misalnya, capek sekali, ngantuk, tidur bablas, sampai waktu subuh tidak bangun, bablas lagi zuhur tidak bangun lagi, asar tidak bangun, tidur ya sampai maghrib. Istayqadha fi waqtil maghrib, bangun di waktu maghrib. Dia makan dan minum atau tidak? Ya tidak, tidur dari isya sampai kemudian waktu maghrib lagi. Dia tidak makan, tidak minum. Bentuknya seperti orang puasa. Tetapi apakah dia memiliki niatul amal, niat untuk beramal melakukan puasa ini? Jawabannya tidak. Walaupun bentuknya dia berpuasa, namun dia tidak memiliki niat, tidak meniatkan ibadah, maka ya dia tidak dianggap puasa. Wabillahi taufiq. Atau puasanya orang-orang yang tidak berniat puasa memang, jadi niatnya adalah untuk mempersiapkan ya akan dioperasi oleh dokter. Nah, jadi pengobatan zaman sekarang ini ya, itu ada yang mensyaratkan untuk tidak makan, tidak minum karena besok mau dioperasi, atau nanti malam mau dioperasi, siangnya disuruh tidak makan, tidak minum. Ya. Tidak makan, tidak minum. Baik. Tidak makan, tidak minum, surahnya bentuknya bentuk puasa, namun dia tidak ada niat untuk ta'abbud lillah, untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini tidak dikatakan sebagai mana? Sebagai siap, sebagai puasa syar'i. Dalil tentang wajibnya kita memiliki niat ini, niatul amal, niat untuk mengamalkan amalan ibadah ini, adalah hadis Hafsah Ummul Mukminin anin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qal man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Dari Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memiliki niat di waktu malam sebelum fajar untuk berpuasa, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Fala siyama lahu. Iya. Wabillahi taufiq. Dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas menunjukkan bahwasanya ya, niatul amal, niat untuk mengamalkan amalan siam adalah perkara yang diharuskan. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam Majmu' Fatawa, berkata Ibnu Taimiyah, ittafaqal ulama 'ala annal ibadata al-maqsudah li nafsiha kas-salati was-siyami wal-hajji la tasihhu illa biniyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ittafaqal ulama, para ulama bersepakat bahwasanya ibadah-ibadah al-maqsudah li nafsiha ay li dzatiha, yakni ibadah-ibadah yang memang dimaksudkan zatnya, seperti salat, wazakah, wasiyam, walhajj dan yang lainnya, la tasihhu, tidak akan sah illa biniyatin, kecuali dengan mana? Niat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan niat itu maknanya adalah al-qasdu wal iradah, qasd keinginan, iradah. Ketika seorang ada bersitan dalam hatinya, saya besok puasa, dalam hatinya, ini sudah dikatakan niat. Ya. Dan niat itu letaknya di dalam hati. An-niyatu fil qalb. Irada, qasd. Itu di sini, dalam qalb. Ya. Dan tidak dilafadzkan. Ya. Jadi niat itu fil qalbi. Ya. Jadi ketika seorang terbersit besok puasa, ya berarti sudah niat. Kapan saja terbersitnya? Apakah ba'da isya? Apakah ketika maghrib? Ini sudah malam. Atau jam 12 malam. Atau jam 2. Atau waktu sahur. Ya. Semuanya waktu malam ini. Wa ingkana qalilan, meskipun sedikit. Ya. kapan saja, di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam, jika seorang sudah memiliki apa namanya qasd, iradah, keinginan untuk berpuasa besok, berarti dia sudah masuk dalam hadis ini, ya, dia telah bermalam dengan niat untuk berpuasa. Ya. Dan seorang ketika bangun di waktu sahur, ya, di waktu suhur bangun jam 3 bangun, ya, untuk menyiapkan makan, minum, bangun untuk makan, ini sudah jelas masuk ke dalam niat. Ya, ya untuk apa bangun jam 4 untuk makan? Ya untuk apa bangun jam 3:30 untuk minum? Ya, tentu punya niat besok akan apa? Berpuasa. Ya, wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, dan di dalam masalah ini, di dalam masalah niat, ya, para ulama membagi niat itu menjadi dua. An-niyatu naw'an. Niat itu ada dua macam. Yang pertama adalah niyatul amal, niyatul amal, niat untuk beramal. Dan yang kedua niyatul ma'muli lahu. Niyatul ma'muli lahu. Niat untuk siapa ibadah ini? Untuk siapa amalan ini? Jadi niat itu ada dua macam. Sekali lagi, yang pertama adalah niyatul amal, niat untuk mengamalkan suatu amalan. Yang saya sebutkan tadi adalah niyatul amal yang di depan tadi. Di malam hari terbersit, besok saya mau puasa. Ini namanya niyatul amal. Panjenengan tadi di rumah, saya mau ke masjid, mau taklim. Ini namanya niyatul amal, niat untuk beramal. Seorang maju ke depan, ya, di waktu sholat subuh, dia berarti berniat untuk sholat subuh dan menjadi imam di depan soalnya. Ya. Otomatis sudah. Seorang maju ke depan niatannya apa? Ya, jadi imam, kan demikian. Ya. Panjenengan sholat di belakang imam, niatnya apa? Makmum mesti. Ya. Nggak ada panjenengan sholat di belakang, saya sholat di belakang lah, niatnya imam. Nggak ada. Nah, ya. Otomatis di belakang niatnya apa? Makmum. Ya. Ya. Maju ke depan niatnya imam. Tidak ada yang maju ke depan lah, saya niatnya makmum. Tidak ada. Ya. Ini namanya niatul amal. Niatul amal. Ya. Adapun yang kedua adalah niatul ma'muli lahu. Ya, untuk siapa amalan itu? Apakah untuk Allah atau untuk yang lain? Ya. Apakah ingin dipuji oleh manusia atau lillahi ta'ala? Mencari balasan Allah Jalla wa'ala. Jadi dua-duanya ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah harus ada di dalam kita beramal. Ketika kita mau sholat duhur, ada niat untuk mengamalkan sholat duhur. Kemudian yang kedua, ketika kita sholat duhur, kita niatkan untuk Allah Jalla wa'ala dan bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dua-duanya harus ada ini. Saya berniat hari ini puasa, dan juga saya berniat puasa ini untuk Allah Jalla wa'ala dan bukan untuk yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sah tidaknya, ya, batil atau fasidnya, ya, diterima atau tidaknya, itu dengan niat. Demikian pula besar kecilnya pahala tergantung dari niat. Wa innamalikulli mri'im ma nawa. Dan niat yang dimaksud dua-duanya sekaligus, niatul amal dan niatul ma'muli lahu. Niatul amal dan niatul ma'muli lahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu permasalahan yang terkait dengan niat. Kita tutup pembahasan rukun yang pertama dengan pembahasan ini, yaitu pembahasan yang masyhur di kalangan para ulama, apakah niat berpuasa itu harus setiap malam atau cukup, ya, niat sekali untuk satu bulan, niat sekali untuk satu bulan. Ini khilaf di kalangan para ulama rahimahumullah, khilaf yang masyhur. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya puasa itu cukup dengan satu niat, diniatkan untuk satu bulan. Ya. ya, selama tidak terputus puasa itu dengan safar misalnya. Nah, selama tidak terputus dengan safar atau sakit yang menjadikan dia tidak berpuasa. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah, wa Ishaq ibnu Rahuyah, dan yang lainnya. Taib. Jadi cukup dengan satu niat. Adapun pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya, ya, puasa itu harus masing-masing puasa dengan niat sendiri-sendiri. Likulli yaumin niyah. Masing-masing hari dia berpuasa harus ada niatnya. Dan ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah wa Abu Hanifah wa Ahmad bin Hanbal fi riwayah. Nah, berdasarkan hadis yang telah kita baca, itu hadis Ummul Mukminin Hafsah. Man lam yubayyitish shiyama qabla al-fajri fala shiyama lahu. Man lam yubayyitish shiyama qabla al-fajri fala shiyama lahu. Barang siapa yang tidak bermalam dengan niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dan karena masing-masing puasa itu sendiri-sendiri. Ya, hari Senin puasa ya, berarti puasa Senin tersendiri. Selasa puasa Senin tersendiri. Arbi'a Rabu puasa Senin tersendiri. Ya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Nah, dan tentunya yang lebih berhati-hati ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah adalah seorang berusaha untuk ya memiliki niat setiap harinya. Dan niat itu terwujud dengan seorang apa namanya sahur. Di antara barokah sahur adalah terwujudnya lah niat tahaqququn niyyah. Wallahu taala alam bissawab. Kembali kepada permasalahan apa namanya arkan rukun puasa. Taib. Yang pertama adalah niyyah. Taib. Dalam masalah niat ini tidak ada perkara yang sifatnya kontemporer, itu tidak ada. Niat sejak dulu sampai sekarang sampai hari kiamat harus ada niat. Wabillahi taufiq. Sanian yang kedua, rukun yang kedua adalah al-imsak, menahan diri. Tayyib. Para ulama mengatakan bahwasanya puasa adalah menahan diri dari mufattirat, dari pembatal-pembatal puasa. Nah, di sini nanti ada banyak permasalahan-permasalahan yang baru yang terjadi di zaman ini. Nawazil atau yang dikatakan kontemporer, apakah ini membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa. Tetapi intinya, pembatal-pembatal puasa yang kita harus menahan diri darinya itu ada dua macam. Yang pertama itu pembatal-pembatal yang muttafaqun alaih atau muttafaqun fih atau muttafaqun alaih, dan ada yang mukhtalafun fih, pembatal-pembatal yang diperselisihkan. Ya. Adapun pembatal-pembatal yang disepakati adalah contohnya al-aklu, makan, ya. Kemudian asyurb, minum, ya. Kemudian al-jima, ini disepakati al-aklu, asyurbu, wal-jima, ini pembatal-pembatal yang disepakati, pembatal-pembatal puasa yang disepakati. Adapun pembatal-pembatal yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, seperti contohnya al-hijamah, al-hijamah, bekam, ya, apakah bekam itu membatalkan puasa atau tidak? Ini diperselisihkan. Kemudian juga muntah dengan sengaja. Ini juga ada khilaf di kalangan para ulama, apakah membatalkan atau tidak. Juga seperti al-istimna, mengeluarkan mani bil yad dengan tangan atau yang lain, wa huwa muharram, dan ini perkara yang haram. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jadi intinya pembatal-pembatal puasa ini ada yang muttafaqun alaih, ada yang disepakati, dan ada yang mukhtalafun fih, yang diperselisihkan. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-aqlu wa syurbu wal jima' ini perkara yang muttafaq, sudah. Sengaja muntah, ar-rajih, yang rajih dalam masalahnya adalah membatalkan, wallahu a'lamu bissawab. Sekali lagi ini masalah khilafiyah. Ya. Apakah menyengaja untuk muntah itu ya membatalkan puasa atau tidak? Ya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan ya tidak batal. Ya. Beda ya mutah dengan sengaja dan tidak apa sengaja. Tidak sengaja ya, contohnya orang naik mobil mumet mabuk ya, kemudian muntah, ini tidak sengaja, ini tidak batal. Yang terjadi khilaf adalah ketika dia sengaja ya, seperti bau-bau yang tidak enak dia sengaja namanya, ada kotoran ayam dia bau-bau yang sengaja namanya. Wah ini Masya Allah, wah enak sekali perut saya muter, langsung mutah. Nah, sengaja dia. Ya. Atau dia memasukkan jari telunjuk ke dalam. Ya. Terkadang perlu untuk memasukkan. Misalnya ada seorang yang tidak sengaja makan sesuatu yang membahayakan, ya. Harus dimutahkan. Ya. Ya. Tapi dia lupa puasa. Ada cairan mengandung racun misalnya, terus langsung minum, batal tidak ini? Tidak sengaja, tidak batal. Tapi tahu kalau ini kemudian apa? Racun, wah racun nih. Di antara upaya untuk menyelamatkan dari pengaruh racun adalah memuntahkan apa? Apa yang telah diminum. Nah, upaya dilakukan, ditekan telake. Pakai sendok, pakai tangan, biar muntah. Nah, apakah yang seperti ini membatalkan saum? Ya. Ar-rajih, yang rajih di sini, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya. Dia batal dan harus mengqadha puasanya. Wabillahi taufiq. Naam. Dinukilkan oleh Ibnul Mundhir, ya, ijma, yakni penukilan ijma saja oleh Ibnul Mundhir, ya, bahwasanya orang yang sengaja untuk muntah itu batal puasanya. Ya. Taib, sebagaimana dinukilkan juga oleh Ibnu Qudamah, ya, walaupun di sini penukilan ijma fihi nazar karena memang ada khilaf di kalangan para ulama, Nah, kemudian Al-hijamah. Apakah hijamah itu membatalkan puasa atau tidak? Bekam. Baik. Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Warrajih wallahu a'lam bis-shawab dalam masalah ini tidak batalnya orang yang ya apa? Berhijama. Tetapi ya, mimbabil ihtiyat, untuk kehati-hatian seorang ya tidak berhijama di waktu apa? Siam. Karena mungkin akan menjadikan dia lemah, ya, lemas sehingga ya, mengharuskan dia untuk berbuka. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Nah, di dalam masalah ini, di dalam membatal-membatal puasa, ada perkara-perkara yang sifatnya kekinian, yeah, yang dibahas oleh para ulama. Yeah. Yeah. Seperti contohnya, yeah, beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah seorang yang dipasang infus, yeah, itu membatalkan puasanya atau tidak? Yeah. Taib. Kalau kita lihat hakikat infus, nah, ulama sekarang melihat ini dulu zaman Rasul tidak ada. Dan ini sesuatu yang ta'umu bihil balwa, yani semua rumah sakit orang sakit ya pasang apa? Infus. Dikasih infus. Orang yang semaput, pingsan, dibawa ke rumah sakit lemes, dikasih infus, tahu-tahu bisa sadar lagi, bisa kuat lagi. Nah, kalau dilihat dari sisi masuknya nutrisi, maka masuknya bukan melalui apa? Mulut. Ya. Kerongkongan kan tidak. Yani tidak bisa dikatakan dia minum, dia makan. Kalau dari sisi masuknya ke mulut. Tetapi kemudian para ulama mengatakan bahwasanya ini membatalkan puasa. Yubtilus siyam, membatalkan puasa. Karena walaupun tidak masuk ke dalam mulut melalui mulut, tetapi sesungguhnya infus ini qama maqamat ta'am wasyarab. Kedudukannya menggantikan posisi makan dan apa? Minum. Fi ma'nal akli wasyurbi. Orang seminggu, dua minggu, satu bulan dengan infus saja bisa. Bi'idnillahi azza wa jal. Karena yang dimasukkan itu adalah apa? Nutrisi. Dan akhirnya juga akan keluar dalam bentuk kencing, dalam bentuk kotoran ini. Kencing itu. Wabillahi taufiq. Nah, ini diantara perkara-perkara yang jadid, yang baru. Kemudian juga ada pertanyaan barangkali terkait dengan yang semisal dengan itu, suntikan. Nah, ini juga pertanyaan, ini membatalkan atau tidak? Pengobatan dengan disuntik, dimasukkan obat. Yang ini di zaman Nabi alaihissalatu wassalam tidak ada. Ketika berbicara tentang menyuntik obat, apakah membatalkan atau tidak, maka para ulama mengatakan tidak membatalkan jika ini suntikan-suntikan obat, karena kedudukannya tidak sama dengan tadi. Tidak sama dengan makanan dan minuman. Disuntik obat panas, obat demam dan yang semisalnya. Wabillahi taufiq. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di zaman sekarang ini ada bentuk-bentuk pengobatan atau pendeteksian penyakit dengan cara memasukkan alat ke dalam mulut. Seperti ingin melihat bagaimana posisi dalam tubuh. Dikasih semacam kayak selang masuk, ada kameranya masuk ke dalam. Taib. Ini membatalkan atau tidak? Membatalkan apa? Puasa atau tidak? Masuk ke situ. Wabillahi taufiq. Maka wallahu ta'ala alam bisawab, ini tidak membatalkan apa? Puasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini contoh beberapa masail, beberapa masalah-masalah yang ada pada zaman ini. Taib, termasuk juga beberapa penggunaan obat yang dihisap melalui hidung. Atau taib, orang yang terkena paru-paru, terkena penyakit paru-paru atau asma. Taib, dia menggunakan obat yang dihisap melalui hidungnya. Dan alat yang dihisap ini mengandung tadi, ada obat, ada susunan-susunan yang lain di situ. Ini juga dipertanyakan apakah membatalkan siam atau tidak membatalkan siam, membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa. Maka jawabannya wallahu ta'ala alam wisab, ini juga tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Karena sekali lagi dia bukan makanan. Dia bukan makanan. Dan maksudnya ke dalam apa? Paru-paru. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kembali kepada pembahasan bahwasanya yang namanya puasa, Ada rukun yang kedua ini, yaitu apa? Al-imsak. Menahan diri. Al-imsak anil akli wasyurbi waljima wasairil mufattirat. Menahan diri dari makan, minum, aljima dan pembatal-pembatal yang lain. Dan pembatal-pembatal yang lain. Termasuk juga permasalahan-permasalahan tadi yang di zaman Nabi alaihissalatu wassalam tidak ada. Kemudian para ulama melihat, menilai bahwasanya kedudukannya ini sama ya, seperti makan dan minum. Maka dikatakan oleh para ulama membatalkan siam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Terkait dengan pembatal-pembatal puasa ini, makan, minum, ya, kemudian aljima, dan pembatal yang lain. Ketika seorang melakukannya nasian, karena apa? Lupa. Atau ghairu amdin, atau tidak sengaja. Nasian, lupa, atau ghairu amdin, atau tidak sengaja ya. Maka ini tidak membatalkan ya. Tidak membatalkan. Ini kadang muncul banyak pertanyaan ya. Taib. Orang wudu, taib, kumur-kumur atau tidak? Hah? Kumur-kumur tetap. Menghirup air atau tidak? Menghirup air dengan dalil sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa baligh fil istinshaq illa an takuna shaiman." Wa baligh fil istinshaq illa an takuna shaiman. Dan hendaknya kalian ya, yubaligh, menghirup dengan sangat, istinshaq, menghirup air ketika berwudu, illa an takuna shaiman, kecuali kalau kalian dalam keadaan apa? Puasa. Dan menghirupnya biasa, tidak yubaligh. Demikian juga yumadmid, magmadah, berkumur juga demikian, tetap dilakukan walaupun puasa, karena ini termasuk rukun dari rukun wudu, bagian dari ghuslul wajah, bagian dari mencuci apa? Wajah. Permasalahannya ma'asyiral ikhwah, terkadang seorang ya berkumur tidak sengaja masuk air ya. Baik, lagi kumur-kumur ya, dipukul temannya dari belakang. Buak, nah, langsung gelek. Nah, satu teguk ya, memang hilang hausnya. Ya. Tapi muncul masalah, batal apa enggak ini? Ya. Ya. Batal atau enggak? Masuk air ke dalam mulutnya bi ghairi amdin, tanpa sengaja. Ya. Baik. Atau lagi naik motor ya, sambil mangap seperti ini. Ya. Lalat masuk, bleng. Masuk ini. Lalat namanya, ya, masuk, makan lalat, ya, masuk, ya makan juga seperti ini. Tapi apakah ini, ya, sengaja atau tidak? Tidak ada orang sengaja makan lalat, kan tidak ada. Ghairu amdin, ya, tidak sengaja. Ya. Dia tidak lupa kalau dia sedang puasa, tidak lupa. Dia ingat betul dia puasa, maka dia hati-hati ketika berkumur. Dan masuknya air yang sedikit ya, namanya orang berkumur-kumur ada asar air masuk ya, ini tidak mengapa ya, tidak mengapa ya. Taib. Taib. Dan tidak sengaja dia memang memasukkan itu ya. Ingat betul dia puasa tetapi tidak sengaja memasukkan air ke dalam ya, perutnya, dalam mulutnya ya, menelan tadi namanya ya, ke dalam mulutnya ya. Wabillahi taufiq. Yang seperti ini tidak membatalkan siam. Nah, tidak membatalkan siam. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang dia makan, minum ya. Dengan sengaja, sengaja dia makan, sengaja dia minum. Ini bedanya antara sengaja dan tidak sengaja. Dia sengaja makan, sengaja minum, tetapi nasian, tapi dia lupa dia sedang berpuasa. Dia lupa sedang berpuasa. Nah, ini juga tidak apa? Tidak batal. Ya, mungkin di antara kita sudah apa namanya? Pernah ya mengalami. Apalagi awal-awal apa? Ramadan. Ya, tidak biasa puasa, kemudian tahu-tahu Ramadan ya, berpuasa. Ya. Taib. Lupa. Lupa dia dalam keadaan berpuasa. Ya. Taib. Yang seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa ya, meskipun dia sengaja makan, sengaja minum, tetapi nasian dalam keadaan dia apa namanya lupa ya. Dalam keadaan dia lupa ya, sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wal Imam Muslim. Bismillah. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang lupa dia sedang berpuasa, fa'akala kemudian dia makan, fa'syariba au syariba kemudian dia minum, falyutimma saumahu, demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam, falyutimma saumahu, hendaknya dia menyempurnakan puasanya, lanjutkan puasanya ya. Jangan bingung, jangan bimbang, air yang tadi masuk tidak sengaja labas, tidak membatalkan. Wa inna fa innama at'amahullahu wa saqah, karena sesungguhnya Allah Jalla wa'ala ya, memberikan dia makan dan juga memberikan dia minum. Ya. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ada satu masalah yang juga disebutkan oleh para ulama, makan minum ya, ini membatalkan atau tidak membatalkan jika dilakukan satu karena apa? Lupa atau karena tidak apa? Sengaja. Ada satu masalah yang juga dibahas oleh para ulama ya, ya, yaitu seorang yang makan dan minum dalam keadaan menyangka waktu sudah tenggelam matahari. Waktu sudah tenggelam matahari. Wabillahi taufik, mungkin di padang pasir ya, ya, tidak ada apa namanya apa-apa yang bisa dia gunakan untuk apa namanya melihat buka atau waktu maghrib, ya, kecuali betul-betul hanya melihat apa, ya, ya, matahari yang tidak mungkin terlihat karena awan misalnya. Wah ini sudah gelap ini ya. Dan memang sudah gelap ya. Akhirnya dia makan ya. Dia sudah berusaha untuk mendekati, insya Allah ini sudah masuk ya. Dia makan kemudian tiba-tiba begitu makan langsung terang, masih tersisa matahari ya. Belum apa? Belum tenggelam. Nah, dalam masalah ini ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, nah, ahlul ilm ya, taib, ada dua madhab, dua pendapat. Pendapat yang pertama ma'asyiral muslimin adalah madhabnya jumhur ulama. Di antara mereka adalah al-a'immatul arba'ah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Ya, berpendapat bahwasanya orang ini alaihil qadha, tetap atasnya qadha. Tetap atasnya qadha. Ya. Nah, yani a'immatul arba'ah. Pendapat yang kedua, la qadha'a 'alaih, tidak ada qadha atas mereka. dia sudah berusaha untuk mengetahui dan memperkirakan ya waktu tenggelam matahari misalnya, sudah gelap dan insya Allah ini sudah masuk, dia makan, dia minum, berbuka puasa, tapi begitu selesai buka tiba-tiba terang, masih tersisa sedikit atau mungkin masih tampak matahari itu. Pendapat yang kedua, la qadha'a alaihi, tidak ada qadha atasnya, tidak ada qadha atasnya. Dan ini adalah madhabnya Ishaq ibn Rahuyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal ya. Dan dinisbatkan kepada jumhur as-salaf, jumhur as-salaf. Nah, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pendapat yang kedua ini, wallahu a'lam bishawab, adalah pendapat yang rajih insyaallah taala. Pendapat yang rajih insyaallah taala, ya. Karena posisi orang ini adalah jahil, dan orang yang jahil ma'dzur. Orang yang jahil ma'dzur, dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi betul-betul dia telah berusaha dan dia menyangka betul ghalabatul dhann. Ghalabatul dhann maksudnya memang sudah tenggelam matahari. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk pembatal puasa yang juga disepakati sebenarnya, ya, belum kita sebutkan tadi, adalah al-hayd wan nifas. Ini jelas disepakati, ya. Al-hayd wan nifas, berpuasa ya sudah hampir jam 6, jam 5 hayd, batal puasanya. Yajibu alaihal qadha, wajib atas wanita ini qadha. Ini sepakat membatalkan puasa. Tetapi itu bukan perbuatan dirinya, kan demikian. Beda dengan tadi ya, makan, minum ini perbuatan manusia. Ya, makan, minum. Ya. Kalau ini hayd nifas, sesuatu yang di luar kemampuan kita. Baik, masih umur 7 bulan tidak ada menyangka mau lahir, tiba-tiba jam 4 terasa langsung lahir, nifas, batal puasanya, batal puasanya. Baik, dan di dalam masalah ini ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, ada permasalahan yang juga termasuk permasalahan yang baik. Di dalam pembahasan ini ya, al-hayd wan nifas ya, atau dalam permasalahan hayd, ada permasalahan yang ya juga ditanyakan oleh banyak ya kalangan terkait dengan penggunaan pil atau obat untuk menahan dari hayd dan apa, dan dari hayd tentunya nifas tidak bisa ditahan ya, lahir ya lahir ya nifas ya. Baik, dari hayd ada wanita yang ingin puasanya sempurna ya, dan tidak ada utang puasa ya, dan dia menggunakan hubub mani'ul hayd, obat untuk untuk menahan hayd agar tidak keluar sehingga sempurna. Ya. Tayyib. Bismillah. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Ya. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, di dalam pembahasan ini ya, dijawab oleh para ulama. Masuk juga pembahasan haji dan umroh. Kalau zaman dulu orang haji ya sudah, tidak ada kepikiran untuk menahan apa, hayd. Seperti yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika haji bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam ya, di haji wada. Aisyah radhiyallahu taala anha ya, berangkat ke Mekah dengan niat untuk umroh. Niatnya umroh. Artinya sampai di Mekah seharusnya tawaf, setelah tawaf kemudian sa'i, tahlul, sudah selesai. Tetapi ketika sampai di Mekah, ya, tiba-tiba Aisyah menangis, ditanya oleh Rasul alaihi salatu wassalam, "Engkau haid?" Ya, kata Aisyah, "Iya, saya haid." Ya. Ya sudah, haid tidak boleh apa tawaf. If'alima yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Lakukanlah semua yang dilakukan oleh para jamaah haji ghaira alla tatufi, hanya saja tidak boleh engkau tawaf. Ketika dalam keadaan apa? Haid. Menangis Aisyah ketika haid. Akhirnya diperintahkan oleh Nabi untuk merubah niat dari niat umrah menjadi niat haji qiran, haji qiran. Melanjutkan ibadah berikutnya pada tanggal 8 ya, Yaumut Tarwiyah. Ya. Asyahid ya, di zaman Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada obat untuk apa namanya menahan ya, haid ini. Kemudian ada di zaman ini obat tersebut. Apakah boleh bagi seorang untuk meminum obat tadi? Wabillahi taufiq. Seandainya dengan meminum obat ini tidak menimbulkan madharat ya, atas wanita, ya, maka tidak mengapa insyaallah taala untuk digunakan oleh dia. Ya. Dan secara lahiriah dia dalam keadaan tidak haid, bersih, tidak ada darah haid, maka puasanya sah, saumnya juga apa? Sah. Walaupun di hari-hari dia biasa haid tapi tidak haid. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya. Sebagian ulama mengatakan jangan memakai, biarkan terjadi apa yang terjadi. Itu sesuatu yang sudah apa namanya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan atas kaum wanita. Dan tidaklah Allah tetapkan adanya haid kecuali untuk hikmah yang sangat besar. Ya. Kalau ditahan ini akan menimbulkan madharah. Tetapi wallahu a'lam bissawab, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, ya, penggunaan pil ini diperbolehkan insyaallah taala selama tidak memadharatkan, ya. Sehingga kalau dia tidak mengeluarkan haid ya sudah, dia boleh tawaf, boleh melanjutkan ibadah haji ya, dan umrohnya ya, tawafnya maksudnya. Kemudian juga ketika dia berpuasa tetap dia berpuasa karena tidak ada haid. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara pembatal-pembatal puasa, ya, kita masih dalam pembahasan ini adalah ar-riddah anil Islam wal iyadu billah, murtad dari Islam. Allah Jalla wa'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ketika seorang itu terjatuh kepada kekufuran, riddah, maka batallah puasanya. Ini diantara pembatal-pembatal puasa, ya. Wabillahi taufik. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan jima? Jika seorang lupa, kadzalik, demikian juga. Idza nasiya annahu shom, jika dia lupa dia dalam keadaan berpuasa, ya. Kemudian melakukan ini juga tidak apa membatalkan. Ya. Jika dia lupa. Ya. Wabillahi taufiq. Ini pembahasan ringkas terkait dengan rukun yang kedua yaitu al-imsak anil akli wasyurbi waljima' wasairil mufattirat. Masuk kepada rukun yang ke berapa? Tiga. Masuk pada rukun yang ketiga wahuwa al-waqt, waktu. Bismillah. Waktu imsak, waktu menahan diri. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Waktu menahan diri dari makan, dari minum, ya, adalah dari tulu'il fajri, dari terbitnya fajar shadiq, yaitu waktu subuh, ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Dalilnya adalah firman Allah Jalla wa'ala, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat ini, ya, surat Al-Baqarah ayat 187, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, makanlah kalian, وَاشْرَبُوا, dan minumlah kalian, makan minumlah kalian di waktu malam, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswad, sampai jelas bisa dibedakan antara benang putih dengan benang hitam, tali putih dengan tali hitam, yakni minal fajr. Allah mengatakan minal khaytil aswadi minal fajr, yakni waktu apa? Subuh. Jadi boleh, silakan makan, minum, makan, minum, makan, minum. Termasuk juga ya, mendatangi keluarganya, ya. Sampai kapan? Sampai terbit fajar, fajar shadiq, yakni waktu sholat subuh. Kalau datang waktu sholat subuh, berhenti sudah. Sudah masuk waktu mana? Al imsak, waktu imsak, yakni waktu menahan diri. Waktu imsak sesungguhnya adalah waktu sholat apa? Subuh. Hadza waktu imsak. Wabillahi taufiq. Sampai kapan? Tsumma atimus syiyam, kemudian sempurnakanlah puasa sampai apa? Lail. Al-lail yakni masuk waktu salat mana? Maghrib. Ini waktu orang menahan diri. Di sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun seorang mungkin menahan diri lebih lama, tetapi menahan dirinya bukan waktu yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak dikatakan sebagai puasa yang syar'i. Menahan diri dari jam 9 pagi tidak makan, ya, sampai ya, jam 9 pagi lagi, berapa jam? 24 jam, ya, puasa dia, ya. Menahan makan, minum, tapi waktunya bukan waktunya. Falaisa bisaum, maka bukan puasa. Ya, ini kayak puasanya anak-anak, ya. Nah, ya. Jam 7 apa? Sahur, ya kan. Latihan namanya, ya kan. Ya, nanti jam 3 buka namanya. Lanjutkan lagi puasa sampai apa? Maghrib. Di waktunya adalah ini, min tulu'il fajri, dari waktu salat fajar ila ghurubi syams, sampai tenggelam matahari. Di sini ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ada permasalahan yang mungkin sering ditanyakan, yaitu terkait dengan apa yang disebut sekarang dengan sebutan waktu apa? Imsak. Ya. Sekali lagi saya sebutkan tadi, waktu imsak yang hakiki adalah duhul, masuknya waktu subuh. Ini waktu imsak. Jadi selama belum masuk subuh, ini nas ayat firman Allah yang mengatakan, ya, minal fajr, fajr yang dimaksud adalah fajar shadiq, subuh. Sepakat para ulama. Adapun waktu yang sekarang dikatakan oleh banyak di antara manusia, dan ada jadwal-jadwal itu tertulis waktu imsak, imsak yang biasanya berapa menit itu nanti? Nanti berapa? 10 menit ya? Ya, kurang lebih 10 menit. Ya, kurang lebih 10 menit. Ya, diberi waktu 10 menit. Ya. Itu semua orang sepakat waktu itu belum masuk waktu sholat subuh. Kalau ada orang sholat di waktu itu sah atau tidak sholatnya? Tidak, belum masuk waktu sholat subuh. Tidak, saya mau sholat subuh sekarang. Tidak bisa, tidak sah sholatnya. Karena itu belum masuk waktu sholat subuh. Dan di situ masih waktu untuk kita boleh makan, waktu masih kita boleh untuk minum. Jadi jangan kemudian ragu-ragu orang tidur, bangun-bangun tahu-tahu imsak. Waduh, imsak ki wis nang ora iso mangan, iso ngombe. Masih bisa satu piring. Iya. Iya. Mesti satu piring. Masih bisa satu gelas ini, subhanallah. Ya. Masih bisa kurma 10. Ya. 10 kurma sudah. Ya. 3 kurma saja sudah luar biasa. Ya. Barokah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Coba kita lihat. Ya. Ketika ya seorang tidak berpegang dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan ini termasuk bentuk hulu, kehati-hatian tapi berlebih. Ya. Ya. Kalau mau hati-hati sekali ya sudah setengah jam sebelum apa? Nah. Ya. Sekalian aja setengah jam sebelum namanya. Sama saja 10 menit, 15 menit, setengah jam sama saja. Bentuk kehati-hatian, tapi kehati-hatian yang seperti ini hulu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah melarang kita untuk hulu, melampaui batas. Batasan yang telah ditetapkan syariat kita pegang baik-baik. Tidak boleh kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sebagaimana tidak boleh kita menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah masih menghalalkan untuk kita makan dan minum di waktu yang dikatakan oleh manusia sebagai waktu imsak. Allah masih menghalalkan, kemudian kita mengharamkan. Tidak bisa. Tidak boleh. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam ya, melarang kita untuk terjatuh kepada sikap atau perbuatan ini, ghulu. Secara umum, dalam bab apa saja. Dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, al-ghulu tidak diperbolehkan. Bahkan ghulu melampaui batas adalah sebab ya, kebinasaan umat sebelum kita. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berada di jumrah, akan melempar jumrah pada ibadah haji, beliau mengambil beberapa kerikil, 7 butir kerikil, nanti ambilkan oleh sahabat, beliau pegang dengan tangan beliau. Beliau pegang dengan tangan beliau, beliau bolak-balikkan 7 kerikil itu. Seraya beliau mengatakan, amsala hadza farmu. Dengan kerikil-kerikil sebesar ini, kerikil yang kecil, seruas jari ini lebih. Ya. Atau kotoran kambing lebih besar lagi, sedikit. Amsala hadza farmu. Dengan batu-batu kerikil seukuran inilah hendaknya kalian melempar jumrah. Wa iyyakum wal ghulu. Dan hati-hati kalian dari ghulu, melampaui batas. Hati-hati kalian dari mana? Al ghulu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Karena sungguh telah membinasakan orang-orang sebelum kalian al-ghulu. Ghulu. Telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ahlul kitab ghulau fi Isa wa ghulau fi Uzair. Melampaui batas kepada Isa. Sampai mengatakan Isa ibnullah. Anaknya Allah. Ada yang mengatakan Isa huwa Allah. Isa adalah Allah. Melampaui batas. Ada yang mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah ibnullah. Hulu di dalam akidah. Termasuk juga hulu dalam ibadah. Ya. Ada orang-orang yang memakai batu-batu yang besar untuk melempar jumrah. Ya. Dan yang seperti ini diharamkan. Namun ketika kemudian seorang memaksakan dirinya untuk melampaui batas, akibatnya tidak baik. Misal contohnya ini. Orang menetapkan waktu 10 menit sebelum waktu subuh. Banyak kejadian begitu imsak langsung azan. Wah, imsak azan sisan, azan. Padahal belum masuk waktu sholat subuh. Satu, bukan waktunya azan. Yakni yang dimaksudkan dengan azan yang kedua dia maksudnya, bukan waktunya. Yang kedua, bisa berakibat orang yang di rumah menyangka memang sudah masuk waktu sholat apa? Subuh sholat, ibu-ibu yang di rumah sholat padahal belum waktunya. Ya. Akibat yang ketiga, ya, orang-orang yang seharusnya bisa melaksanakan ibadah mada sholat witir, waduh sudah masuk sholat subuh, padahal belum, tidak jadi witir. Orang-orang yang seharusnya dia bisa makan, minum, sahur untuk mendapatkan barokah dari Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi mengatakan tasahharu, sahurlah kalian, makanlah sahur, minumlah sahur, fa'inna fis sahuri barokah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Tidak jadi. Belum lagi menimbulkan apa namanya, perkelahian, keributan, bahkan di rumah ada yang dia tahu ini belum masuk waktu subuh, maka dia minum, dimarahi sama apa? Ya. Bagaimana kamu makan minum imsak, mangan si ngombe, namanya. Ya, akhirnya kan ribut. Akibatnya tidak baik. Wabillahi taufik. Maka kita ingatkan ma'asyiral muslimin, semua insya Allah sepakat bahwasanya waktu imsak itu belum masuk waktu sholat apa? Subuh. Dan kaum muslimin faham itu, tahu sebenarnya, tapi perlu diingatkan. Ketika kebanyakan kaum muslimin ketika sahur kadang nyetel apa namanya RRI, ya imsak, habis itu tidak langsung adzan, jadi bacaan Quran dulu 10 menit kurang lebih baru masuk waktu sholat subuh. Ya, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Di sini kita cukupkan insyaallah taala pembahasan tentang mada arkanu as-siyam. Kembali kepada pengertian siam untuk kita mengingat pembahasan kita. Para ulama mengatakan ketika membahas ma huwa shaum, apa itu puasa, ya, para ulama mengatakan as-siyamu, puasa itu adalah ya al-imsak atau at-ta'abbud lillah, ya, beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, at-ta'abbud lillah bil imsak, dengan menahan diri, bil imsak anil mufattirat, dari pembatal-pembatal puasa, minal akli wasyurbi wal jima', dari kapan, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini terkait dengan waktu menahan diri dalam sehari-hari. Taib. Masuk pada pembahasan berikutnya. Ini sebenarnya masih masuk pada pembahasan waktu. Yaitu waktu bulannya. Kalau tadi waktu setiap harinya. Adapun waktu kita berpuasa adalah syahrul mada Ramadan. Syahrul Ramadan. Allah Jalla wa'ala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan siam, syahrus siam. Allah Jalla wa'ala berfirman, faman syahida minkumus syahra mada fal yasumhu. Barang siapa yang mendapatkan bulan itu, yakni bulan Ramadan, fal yasumhu, hendaknya dia berpuasa. Dan tidak sah orang berpuasa selain di bulan Ramadan dengan niat puasa Ramadan, yakni puasa yang termasuk dari rukun apa? Islam. Ya. Saya ingin berpuasa saja nanti di bulan Syawal namanya. Ya. Baik. Enggak bisa, harus di bulan Ramadan. Kecuali orang-orang yang punya udzur. Ya. Min marad, berupa sakit atau safar atau haid atau nifas atau yang lain dari udzur-udzur syar'i. Maka boleh bagi dia untuk meninggalkan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, kemudian mengganti di bulan waktu yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lain, di hari-hari dalam satu tahun. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Baik. Sekarang kita masuk terkait dengan pembahasan bulan Ramadan ini, tentang waktu bulan Ramadan. Pembahasan yang sering kita dengar, ya, ya, tentang penetapan bulan Ramadan. Penetapan bulan Ramadan. Kita berpuasa di bulan Ramadan, ya, dan menetapkan tanggal 1 Ramadan itu birru'yah, dengan ru'yatul hilal, dengan ru'yatul hilal. Walaysa bil hisab, dan bukan dengan hisab, tetapi bi ru'yatil hilal. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan. Kadzalika, demikian juga untuk menetapkan 1 Syawal, khurujur Ramadan, masuknya kita ke dalam bulan mana? Syawal, juga dengan ru'yah. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kita demikian. Ya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wal Imam Muslim, an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza ra'aytumuhu fasumu, wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru, fa'in ghumma alaikum faqdurulah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana didengar oleh sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, idza ra'aytumuhu, jika kalian melihat hilal Ramadan, fasumu, maka berpuasalah dengan melihat hilal. Ra'aytumuhu, hilal di bulan Ramadan, dan namanya ru'yah adalah ru'yatul basar, ru'yah basariyah. Wa idza ra'aytumuhu, dan jika kalian melihat hilal bulan Syawal, dan ru'yah yang dimaksud adalah ru'yah mada basariyah, ini yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kalian melihat hilal, puasalah Ramadan. Kalau kalian melihat hilal Syawal, sudah selesai bulan Ramadan, masuk Syawal. Fa in ghumma 'alaikum, seandainya tertutup atas kalian, kalian tidak bisa melihat hilal karena sebab hujan, debu, mendung, ya. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Faqdurulah. Ah, ini kalimat faqdurulah. Apa makna faqdurulah? Makna faqdurulahu diterangkan dalam riwayat yang lain, yaitu menyempurnakan bulan Syaban dari 29 menjadi berapa? 30. Yang disebut dengan ikmal. Faqdurulah dalam riwayat Bukhari rahimahullah, fa'akmilul iddata salasin, maka sempurnakanlah, ya, jumlah bulan itu 30. Mungkin ada yang tanya, bulan yang mana ini? Ya Syaban. Diterangkan lagi dalam riwayat yang lain, dalam hadis Abu Hurairah, fa'akmilu iddata Syaban salasin. Tegas di sini Nabi mengatakan, fa'akmilu iddata Syaban salasin, sempurnakanlah jumlah bulan Syaban menjadi 30. Dalam riwayat yang lain, fa'in ughmiya alaikum faqdurulahu salasin, ya, jika tertutup, terhalangi atas kalian melihat hilal, maka, ya, sempurnakanlah, hitunglah bulan Syaban itu 30. Maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari hadis ini ru'yatul hilal afan, ditetapkannya bulan Ramadan itu dengan dua hal. Yang pertama, biru'yatil hilal, dengan dilihatnya hilal. Dan yang kedua, bil ikmal, ikmalu iddati Syaban salasin. Karena tidak bisa melihat hilal, maka disempurnakan bulan Syaban menjadi 30. Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadhihi aqwalun nabi alaihi salatu wassalam, ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dari hadis ini, ya, merupakan ijma', kesepakatan para sahabat, bahwasanya untuk menetapkan satu Ramadan, satu Syawal adalah birru'yah walaysa bilhisab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa menukilkan, demikianlah ijma' para sahabat, ijma'us sahabat. Para sahabat bersepakat bahwasanya untuk menetapkan satu Ramadan adalah dengan ru'yah, ru'yatul hilal. Kalau tidak bisa dilihat hilal, maka menyempurnakan bulan Sya'ban salasin. Salasin. Jelas di sini, ikhwan. Kalau tidak kelihatan, sudah sempurnakan bulan Sya'ban salasin. Wabillahi taufik. Bukan dengan hisab. Kalau dikembalikan kepada hisab, manusia juga akan terus berselisih. Pertama, tidak ada pada zaman Nabi SAW penggunaan hisab. Yang kedua, seorang yang dikatakan ahli hisab pun berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang mengatakan kalau sekian derajat dianggap sudah kelihatan, kalau sekian derajat tidak di... Ini beda pendapat antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, terus kita milih yang mana? Dari ahlu hisab yang beda-beda ini. Baik. Hisab itu dipakai hanya untuk membantu saja. Tetapi menjadi vonis akhir adalah dengan ru'yah. Kalau tidak kelihatan sudah. Sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan berbukalah kalian juga karena melihat hilal. Ya. Wabillahi taufiq. Dari sini ada pembahasan juga, ya. Ada pembahasan di kalangan para ulama, ya. Taib, tentang apa yang disebut dengan puasa pada hari syak, saum yaumus syak, puasa pada hari yang dikatakan hari yang ragu-ragu. Ya. Yaumus syak adalah tanggal 30 Sya'ban itu, 30 Sya'ban. Ru'yah hilal tidak kelihatan, berarti disempurnakan ikmal hari ini tanggal 30. Tapi kemudian ada yang, aduh ini jangan-jangan satu Ramadan ini namanya. Ya. Baik. Puasalah saya. Ihtiyaton. Hati-hati, jangan-jangan sekarang bulan apa? Ramadan. Tanggal 30 inilah yaumus syak. Ada pertanyaan, bolehkah kita berpuasa pada hari itu dengan maksud untuk tadi kehati-hatian? Maka jawaban untuk ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, telah disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dan al-Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la taqaddamu, jangan kalian dahului Ramadan, puasa Ramadan, bisaumi yaumin, dengan puasa sehari sebelumnya, wala yaumain, atau dua hari sebelumnya, dengan maksud tadi. Tidak boleh berpuasa sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya, tidak boleh. Demikian Nabi mengatakan, la taqaddamu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumain, jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Nah, sekarang tanggal 30 puasa. Sekarang tanggal 29 30 saya puasa. Tidak boleh. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wal aslu, dan pada asalnya larangan itu adalah tahrim. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Haram. Illa rajulun, diperkecualikan. Illa rajulun, kecuali seorang yang kana yasumu sauman, seorang yang punya kebiasaan puasa bertepatan dengan hari itu. Falyasumhu, maka boleh dia berpuasa karena bertepatan dengan kebiasaan dia puasa. Dia biasa puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis. Ya, memang seperti itu kebiasaan dia. Bertepatan dengan hari Senin tanggal 29. Ya. Bisa jadi besok tanggal 30, tanggal 1 Ramadan bisa jadi. Ya. labas dia berpuasa tanggal 29 karena memang bertepatan dengan apa? Kebiasaan dia. Atau biasa puasa Dawud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ya. Bertepatan dengan tanggal 30. Falyasumhu, maka boleh dia berpuasa. Wabillahi taufiq. Dan sekali lagi, ini menunjukkan tahrim, diharamkan. Hadza huwa rajih. Ya. Karena pada asalnya larangan itu apa? Lit tahrim. Ya. Apalagi di sini ada perkecualian. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua yang juga menunjukkan tidak bolehnya berpuasa pada hari syak. Ya. Nah, hadis-hadis ini semuanya ada dalam Bulughil Maram. Bisa dilihat dalam kitab Bulughil Maram. Wan Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Ammar bin Yasir, sahabat yang ma'ruf, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Dan beliau termasuk sahabat yang diuji oleh Allah dengan ujian, fasobaru, dan mereka sabar. Dan beliau ini termasuk orang-orang yang dijamin surga, insya Allah, termasuk dijamin jannah dengan ta'yin, yaitu ketika keluarga Yasir disiksa oleh orang-orang musyrikin di Mekah ketika itu. Disiksa. Nah, sampai dibunuhlah bapaknya Ammar, yaitu Yasir. Dibunuh pula Sumayyah. Ditusuk dengan tombak bagian bawah perutnya sampai keluar isi perutnya. Sehingga mencapai syahadah, meninggal dalam keadaan syahid. Dalam keadaan sempit seperti itu, dalam keadaan disiksa seperti itu, Nabi alaihi salatu wasallam melewati mereka, melewati keluarga Yasir, Ammar, ibunya Sumayyah dan bapaknya Yasir sedang dalam keadaan disiksa. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi mengatakan kepada mereka, keluarga Yasir, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sabran ala Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah jannah, surga. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam menjanjikan. Dan seorang ketika memiliki keimanan, seorang memiliki keyakinan, membantu dia untuk menghadapi ujian-ujian Allah jalla wa ala, karena memiliki iman, memiliki keyakinan, memiliki harapan yang besar di sisi Allah jalla wa ala. Sampai meninggallah Yasir dan juga Sumayyah. Adapun Ammar dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kekufuran, terpaksa sekali beliau mengucapkan. Tapi hatinya tetap berada dalam keimanan, dan yang seperti itu tidak menjadikan beliau keluar dari daerah Islam. Sampai kemudian beliau hijrah bersama Nabi alaihi salatu wasalam, dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, termasuk diantaranya hadis ini. Hadis yang menjelaskan tentang hukum ini hadis mauquf, ya. Mauquf dari Ammar, ya. Ammar bin Yasir. Mauquf. Ucapan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man shamal yawmal ladzi yushakku fi faqad asaa bil qasim sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kata Ammar bin Yasir, man shamal yawm, barang siapa yang berpuasa pada hari alladzi yushakku fihi, yang diragukan hari itu, yaitu tanggal 30 tadi, yaumus tsalatsin, faqad asa Abul Qasim, sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan diharamkannya siam pada hari syak, yaumus syak. karena dihukumi oleh Ammar bin Yasir sebagai maksiatar Rasul. Maksiatar Rasul alaihi salatu wassalam. Dan hadis ini meskipun mauquf yakni dari ucapan siapa? Ammar bin Yasir, tetapi wallahu a'lam bissawab lahu hukmu rafa'. Memiliki hukum marfu'. Lahu hukmu rafa'. Karena tidak mungkin ya Ammar ibn Yasir memberikan sebuah hukum sebagai kemaksiatan kepada Nabi alaihi salatu wassalam ya, kecuali ya, sumbernya adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-khulasah kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini adalah nas yang sharih, nas yang tegas bahwasanya tanggal 30 ya Sya'ban la yusamu fi, tidak dijadikan sebagai apa namanya waktu untuk berpuasa. Nah, wabillahi taufiq. Tidak boleh seorang kemudian berpuasa ihtiyaton, ya dia berhati-hati, jangan-jangan tanggal 1 Ramadan. Ya. Kecuali kalau memang bertepatan dengan hari yang biasa dia berpuasa. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ya, barangkali ini bagian pertama yang bisa kita sampaikan terkait dengan apa namanya? Ahkamus siyam ya. Dan apa yang kita sebutkan ini sesuatu yang ringkas. Ya. Untuk kita kemudian berusaha menggali kembali ya. Membaca tulisan-tulisan para ulama dan asatidah yang menjelaskan masalah ahkamus siyam, dan juga mendengarkan asyritah, mendengarkan kaset-kaset ya, ta'lim, muhadarah yang membahas masalah ini. Dan sya'nu ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnati wal jamaah selalu berusaha untuk ya mengiringi amalannya dengan ilmu agar amalannya ini sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti telah kita sebutkan tadi ucapan para ulama, al ilmu qabla al qawli wal amal, ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Dan karena ini pula wallahu a'lam bissawab, doa di waktu pagi yang sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya, diawali dengan permohonan kepada Allah untuk mendapatkan ilmu. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam ya, setiap pagi beliau berdoa kepada Allah jalla wa ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ini doa Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang thayyib yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Tiga hal ini diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam setiap sabah, setiap pagi. Dan kalau kita renungkan, tidak ada yang keempat dari tiga hal yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika seorang mendapatkan tiga ini, dia akan menjadi seorang yang muflih, yang beruntung. Yang pertama adalah mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Al-ilmu naw'an. Ilmu ada dua macam. Ilmu yang bermanfaat, nafi', dan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang kita minta kepada Allah Jalla wa'ala adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna saluka ilman nafi'a. Kemudian yang kedua adalah rizki. Minta kepada Allah rizki. Wa rizqan thayyiba. Rezeki yang thayyib. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Termasuk siam yang kita lakukan, salah satu amalan yang kita lakukan di Ramadan. Seorang berpuasa di bulan Ramadan bukan hanya sekedar melakukan puasa, namun berharap puasanya itu, amalannya itu diterima oleh Allah. Wa amalan mutaqabbala, dan aku mohon kepadamu ya Allah, amalan saya diterima, sholat saya diterima, siam saya diterima, ya, ibadah-ibadah yang lain juga diterima, ya, datangnya saya ke masjid, ya, melangkahkan kaki untuk sholat jamaah juga diterima, ya. Wabillahi taufiq. Dan para ulama mengatakan dari tiga permintaan ini, bada'an nabiyyu alaihi salatu wassalam bil ilmi, Nabi alaihi salatu wassalam mengawalinya dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu biidznillah azza wajal, seorang akan bisa membedakan mana pekerjaan yang halal, mana pekerjaan yang haram, mana yang riba dan mana yang bukan riba, ya. Mengerti mana jual beli yang sah dan mana jual beli yang tidak sah, mana perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan, ya. Dengan ilmu, ya, mengantarkan seseorang untuk mendapatkan rizki yang thayyib. Kadzalikal amal, demikian amal. Seorang akan diterima amalannya biidznillah ya azza wajal, ya. Ketika seorang memiliki ilmu, sehingga seorang mengerti, oh ini rukun yang harus saya lakukan, ini kewajiban yang tidak boleh saya tinggalkan, ini sunnah-sunnah yang kalau saya lakukan akan semakin sempurna ibadah saya. Sebuah pelajaran besar, ya, terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam bisababi al-jahil, dengan sebab jahil tidak diterima amalan itu. Seorang sahabat karena belum tahu, mungkin karena tinggalnya yang jauh di lingkungan badui atau mungkin baru masuk Islam, sholat di masjid. Ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam duduk di masjid sholat. Begitu selesai sholat, Nabi alaihi salatu wassalam ketika dihampiri orang ini, Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ya fulan, kembalilah engkau, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Nabi mengatakan belum sholat, padahal sudah selesai sholat. Maka dia kembali lagi, fasalla, sholat lagi yang kedua kalinya. Begitu selesai sholat, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, irji' fasalli, kembali engkau, sholatlah, fa innaka lam tusalli, karena engkau belum sholat. Diulangi lagi sholatnya, sampai tiga kali. Ketika Nabi tetap saja memerintahkan orang ini untuk mengulangi sholatnya, berarti tidak sah sholatnya ini, tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala, ghairu makbul. Sahabat ini pun bertanya, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza, ya Rasulullah, saya tidak bisa yang lebih baik dari ini. Kemudian Nabi mengajarkan tentang bagaimana seorang sholat, ya, ternyata ada rukun yang tidak dia lakukan, di antaranya at-tuma'ninah, dia tidak tuma'ninah di dalam sholatnya. Maka sangat-sangat mungkin ketika seorang jahil tidak memiliki ilmu, ya, puasanya tidak sah, sholatnya tidak sah, ibadahnya tidak sah, yakni tidak diterima. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sekali lagi pentingnya kita untuk membekali diri kita dengan ilmu dalam setiap amalan yang akan kita lakukan. Dan di dalam doa ini, ya, di dalam doa ini Nabi alaihi salatu wasallam mengawali dengan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama ini, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.